siapa yang baca hari ini? Ada yang baca dong hari ini? Cari pikir baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mubarik ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sekarang masuk ke mana? Kepada bab 6, babul jazai al-walidain. Bab membalas budi kedua orang tua. Ya. Membalas budi kedua orang tua. Abdul Fikri dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'batu qala haddatsana Sa'id bin Abi Bardata qala sami'tu Abi yuhaddisu annahu syahida Ibnu Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil baiti hamala ummahu wa ra'a dhahrihi yaqulu inni laha ba'iruhal muzallal in uzirat rikabuha am uz'ar summa qala ya ibn Umar aturani jazaituha qala la wala bizafiratin wahidatin summa tawafa ibn Umar fa'atal maqama fasalla rak'ataini summa qala ya ibn Abi Musa inna kulla raq'ataini tukaffirani ma amamahuma. Baik. Hadis ke-10 dari atau hadis pertama dari bab ini, babul jazaa'ul walidain. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qabisah, Qabisah telah menceritakan pada kami qala haddatsana Sufyanu an Suhail Ibni Abi Saleh. Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Saleh an abihi, dari bapaknya itu dari Abu Saleh, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun walidah illa ay yajidahu mamlukan fayashtarihu wa yu'tiqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang anak tidak akan bisa membalas budi ke orang tuanya illa, kecuali ayajidahu mamlukan, sang anak mendapati kedua orang tuanya tersebut, ya, menjadi budak. Wayashtariyah, kemudian dia beli, ya, dia beli bapaknya atau orang tuanya menjadi budak tersebut. Wayu'tiqahu, kemudian dia bebaskan. Nah, Fadl Fikri dibaca syarahnya. Yang 11. Ya, 10. Sudah kemarin. Hah? Sudah. Ini sudah dibacain. Ya, tadi yang Anda baca 11. Yang 10 sudah dibaca belum? Sudah kemarin. Oh, sudah. Tapi berarti hadis ke-11, haddatsana Adam, Adam menceritakan kepada kami, haddatsana Syu'batu, Syu'bah menceritakan kepada kami, haddatsana Sa'id bin Abi Burdah, Sa'id bin Abi Burdah telah menceritakan kepada kami, qala, dia menyatakan, sami'tu abi, saya mendengar bapakku, yaitu Abu Burdah, ya, yuhaddisu, menyampaikan sebuah hadis, annahu syahida Ibnu Umar, bahwa beliau pernah menyaksikan Ibnu Umar, ya, wa rajulun, ya, bima yumaniyu yamutu bil bait, ya, yatufu bil bait, hamala ummah, rajulun yamani, afwan, rajulun yamaniyun yatufu bil bait, hamala ummahu wara'a dhahrihi, ya, yaitu ada seorang yamani, pria dari Yaman, yang dia tawaf di Baitullah, di Ka'bah, hamala ummah, yang dia menggendong ibunya, wara'a dhahri, di belakang punggungnya, yaqul, kemudian orang tersebut yang menggendong ibunya mengatakan, innilaha ba'iruha al-mudallal in udir in udghirat rikabuha lam udghar, ya, taibarakallah. Kata orang tersebut, ya, innaha inna inni laha ba'iruha al-mudallal inni laha, aku milik si ibu, aku ba'iruha, ya, aku bagaikan ontak laha, milik wanita ini, milik si ibu, ibu dia, ya, yang mudallal, yang sudah ditundukkan, aku bagaikan onta yang aku bagaikan ontak milik ibuku yang sudah ditundukkan. Ya, in udghirat rikabuha lam udghar. Nah, apabila rikabnya, ontaknya tersebut udghirat. Ya. Udghirat di penjelasan, lihat di situ udghirat. Ya. Nanti dibaca di situ. Ini belum dibaca, pikir ya. Belum. Itu maknanya adalah yang apabila sudah dibuat takut lam udghar, maka ia pun tidak takut. Dibaca pikir syarahnya. Syarhul kalimati udhirat adzara'u al-khawfu wal-faza'u. Rikabuha, baik. Udhirat adalah adzara'u al-khawfu wal-faza'u. Ya, baik. Jadi aku adalah bagaikan unta milik ibuku yang ditundukkan. Apabila rikabnya, itu ontaknya, sudah udhirat, ya, dia sudah takut lam udghar, maka tidak ada lagi ketakutan. Terus kemudian tsumma qala ya bana Umar, kata, ya, Abu Burdah, wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha, afwan, kata, bukan kata Abu Burdah, tapi kata orang Yaman tersebut, atarani jazaituha, apakah engkau melihat aku sudah membalas budi ibuku? Qala la, kata Ibnu Umar, belum. Ya, engkau belum membalas budi ibumu. Ya. Wala bi zafratin wahidatin. Ya. Engkau belum membalas ibumu walaupun dengan zafrah wahidah. Ya. Zafrah wahidah, isim marrah. Ya. Walaupun dengan hembusan napas dia. Ya. Satu hembusan napas dia. Bi zafratin wahidah. Engkau belum membalas dia walaupun satu hembusan napas dia ketika dia mau melahirkan. Dan kalau perempuan mau melahirkan, dia banyak menarik napas. Nah, membalas satu napas pun belum dengan menggendong ibu. Apalagi balas semua kebaikan ibu seumur hidup kita. Ya. Kemudian kata Ibnu Umar, ya, summa tawafa, ya, kata Ibn Umar, wala bi zafratin wahidah, engkau belum membalas ibumu walaupun satu hembusan nafas dia, Summa tawafa Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar bertawaf, fa'atal maqama, kemudian dia datang ke maqam, maqam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim, wa shala rakaatain, dia salat 2 rakaat, summa qala ya bana Abi Musa. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, ya wahai anak, wahai Ibnu Abi Musa, inna kulla rakaatain tukaffirani ma'am ama amamahuma. Ya, sesungguhnya setiap 2 rakaat itu menggugurkan apa yang ada ya di hadapannya, menggugurkan dosa-dosa. Ma amamahuma. Baik, dibaca lagi fikri syarahnya. Uz'irat adz-dzar'u al-khawfu wal faza'u rikabuha ba'iruha bizafratin bi fathiz za'i wa sukunil fa'i al-mar'atu minaz-zafiri wa huwa taraddudun nafsi hatta takhtalifal adla'i wa hatta takhtalifal adla'u fa'il hatta takhtalifal adla'u wa hadha yu'ridu lil mar'ati indal wad'i wa hadha ya'ridu lil mar'ati indal wad'i baik. Udgirat dari kata adzara, dia makna al-khawf wal-faza, ketakutan. Ya. Rikabuha ba'iruha, rikab berarti ba'ir, ontaknya. Bizafratin bifathatizza, ya, zafrah, dan sukunil fa', fa'nya disukunkan, zafrah. Dia adalah marrah minadzafir. Dia adalah isim marrah. Isim marrah itu apa? Isim yang menunjukkan terjadinya sebuah kejadian itu sekali. Nah, ya, gampang itu kalau dia sulasi. Misalkan wazannya apa, masdarnya fa'lun, tambahin ta marbutah aja. Ya, fa'latan gitu. Fa'latan. Ya. Baik. Nah, kalau ternyata masdarnya sudah ada ta, tinggal tambahin wahidah begitu. Wahidatan. Ya, misalkan masdar yang udah ada ta-nya itu, misalkan wazan fa'ala yufa'ilu, apa masdarnya? Mufa'alatan. Nah, tambahin aja. Wahidah. Nah, itu namanya isim marrah. Isim yang menunjukkan kejadian tersebut terjadi sekali. Nah. Ya. Misalkan doroba, dorbah, dorobtuhu, dorbatan, saya memukulnya dorbatan sekali, ya, itu namanya isim marrah. Ya. Nah, zafrah adalah isim marrah dari kata zafir. Apa itu zafir? Wahuwa taraddudun nafas, yaitu nafas, hembusan nafas yang taraddud, yang berulang-ulang, yaitu itu hembusan nafas ibu ketika ibu melahirkan. Hatta takhtalifal adla'u, hingga tulang rusuk itu saling berhimpitan. Ya, tulang rusuk ibu saling berhimpitan gitu-gitu. Ya, karena menahan rasa sakit ya ketika mau melahirkan. Ya. Wa hadha ya'ridu lil mar'ah indal wada'. Ini terjadi bagi bagi seorang wanita ketika wada', ketika hendak melahirkan. Terus lanjut fikri. Fiqhul hadisi al-awwalu al-hassu ala khidmatil ummi. Asani idhamu haqqil walidaini ala al-awladi. Asalis as-salatu tukaffiru sagaira minadh-dhunubi. Ar-rabi fadlu at-tawafi was-salati 'inda maqami Ibrahim. Baik. Fikr hadis, ya, kandungan hadis ini yaitu al-has ala khidmatil um, ya, anjuran untuk berkhidmat melayani ibu, ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih didahulukan 3 kali daripada bapak. Ya, ada seorang yang bertanya pada Nabi, ya, ma tak muruni, kata Nabi, bira ummak, berbakti pada ibumu. Suma ada, kemudian dia tanya lagi, Ya, mata murid, apa yang kau perintahkan pada ku, ya Nabi? Biro ummak, berbakti pada ibumu. Kemudian dia ulangi lagi, mata muruni, kata Nabi, biro ummak. Baru semua ada Rabi'ah, baru biro abak. Ya, berbaktilah kepada bapakmu. Baru yang keempat, kepada bapak. Baik, yang kedua yang kandungan dalam hadis ini, idhamu haqqil walidain alal awlad. Ya, idhamu haqqil walidain alal awlad. Ya, agungnya hak kedua orang tua bagi sang anak. Yang sampai-sampai orang udah gendong ibunya dari Yaman, diajak tawaf ibunya. Ya, ternyata kata Ibnu Umar, itu belum membalas kebaikan ibu. Ya, ketika orang tadi bertanya, ya, apakah engkau sudah melihat aku sudah membalas ibuku? Kata Ibnu Umar, la. Wala bi zafratin wahidah. Enggak, belum. Bahkan belum bisa membalas satu hembusan nafas ibu ketika mau melahirkan. Nah, ini agungnya. Ya, hak ibu. Hak orang tua. Kemudian as-salatu tukaffiru as-shagha'ira min adz-dzunub. Yang ketiga, ya, salat menggugurkan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu digugurkan dengan taubat. Ya, dengan taubat dan amalan-amalan yang lainnya. Ya, dengan taubat dan nasuha. Ya, adapun yang disebutkan hadis-hadis yang bagaikan mandi 5 kali. Ya, bagaikan mandi 5 kali, salat 5 waktu, badannya bersih, begitu juga ya dosa. Itu kata para ulama, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, dia mesti bertaubat. Ya. Dosa besar kemarin definisi tahu ya. Dosa yang di situ terdapat ancaman jahanam. Nah, dosa yang di dunia ada hadnya, ada hukumannya. Potong tangan bagi pencurian, dirajam bagi perzinaan, cambuk 80 kali bagi yang bersaksi palsu, cambuk bagi yang minum khamr, ya. Juga dilaknat, ya, dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Dosa-dosa yang Allah menunjukkan murka, marah, atau dosa-dosa yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Nah, baik. Yang berikutnya, yang terakhir kandungan hadis ini. Fadlu tawafi was-salati 'inda maqami Ibrahim. Keutamaan tawaf di Baitullah. Ya, dan juga salat. Ya, setelah tawaf disunahkan salat 2 rakaat. Ya, di mana? Di maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim. Ya. Itu tempat berdirinya Ibrahim. Wattakhid maqam Ibrahim musalla. Nah, dan jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi bukan kuburan Nabi Ibrahim. Ya, kalau sekarang ditandain ada kayak tiang lampu di situ, dan di situ nggak ada keutamaan menciumnya segala macam. Masalah mencium itu keutamanya hanya pada Hajar Aswad, nah, syariatnya. Nah, pada Hajar Aswad. Ya, banyak orang mencium lampu yang ada di makam Ibrahim. Nah, itu keliru. Nah, kalau sekarang penuh terus, ya, maka boleh sholat 2 rakaatnya di tempat lain, bukan hanya di makam Ibrahim. Ya, baik. Hadis ke-12, Fadl Fikri. Haddatsana Abdullah ibn Shalihin qala haddatsani Alaisu qala haddatsani Khalid ibn Yazid an Sa'id ibn Abi Hilalin an Abi Hazimin an Abi Murrata maula Aqila an Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwanu wa kana yakunu bidil Hulaifata fa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhara qala fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha fa qala assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh fataqulu wa alayka assalamu ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh fayaqulu rahimakillahu kama rabbaitini saghiran fataqulu rahimakallahu kama barartani kabiran summa idza arada an yadkhula suni amithluhu sana amithluhu. Baik. Ya, Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abdullah bin Shalih. Abdullah bin Shalih telah menceritakan kepada kami, qala, dia menyatakan, haddatsani Al-Laitsu. Ya, Lais telah menceritakan padaku. Qala haddatsani Khalid ibn Umar Yazid. Ya, dia berkata, Khalid bin Yazid telah menceritakan padaku an Sa'id bin Abi Hilal, dari Sa'id bin Abi Hilal an Abi Hazim, an Abi Hazimin, dari Abu Hazim an Abi Murrah, dari Abu Murrah Maula Aqil, ya, Maula bekas budaknya Aqil, anna Aba Hurairata kana yastakhlifuhu Marwan, bahwa Abu Hurairah pernah diminta oleh Marwan, Khalifah Marwan, untuk menjadi wakilnya. Wa kana yakunu bi Dhul Hulaifah. Dan waktu itu dia berada di Dhul Hulaifah. Ya. Yaitu Marwan yang ada di Dhul Hulaifah. Ya, sedang melakukan ibadah haji. Ketika selesai dari Arafah tanggal ya 9 beranjak setelah matahari terbenam ke Dhul Hulaifah. Maka Marwan di situ meminta kepada Abu Hurairah agar menjadi wakilnya. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhara. Dan ibunya Abu Hurairah waktu itu ada di pintu rumahnya, sedangkan Abu Hurairah ada di tempat yang lain. Qala fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha. Apabila Abu Hurairah hendak keluar rumah, Abu Hurairah berdiri di dekat pintu rumah ibunya. Faqala assalamu alayki ya ummatah. Ya. Wahai ibuku, assalamualaikum. Nah, nanti kita akan pelajari itu bagi santri-santri yang baru di pelajaran munada. Ya. Bagaimana ya mutakallim diidhofahkan. Apa munada diidhofahkan pada ya mutakallim? Nah, nanti jadi ya ummatah, ya abatah. Itu kalimat yang lembut. Nah. Wahai ibu, ya ummatah, wahai ibu. Ya. Kemudian rahmatullahi wa barakatuh. Semoga yaitu assalamualaikum ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatakul, maka ibunya menjawab, waalaikumsalam ya bunai. Rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam wahai Abu Bunai, ananda, anakku. Ya. Wa yaqul Abu Hurairah mengatakan, rahimakillah kama rabbaitini saghiran. Kata Abu Hurairah, semoga Allah merahmati engkau wahai ibu sebagaimana engkau ya mentarbiah, apa namanya? Mentarbiah aku, mengasuhku ketika aku kecil. Fatakul, maka ibunya menjawab, rahimakallah kama barakatani kabiran. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau ya telah berbakti ketika engkau sudah besar, ya, sudah dewasa. Summa idza arada ayadkhula sana'a mislah. Itu tadi Abu Hurairah kalau mau keluar rumah. Nah, kalau dia mau keluar apa? Mau masuk ya? Mau keluar rumah, kalau mau masuk rumah sama juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rahimakillah kama rabbaitini. Nah, itu. Abu Hurairah kayak begitu. Entar ibu ini jawab juga kayak tadi. Nah, ayo baca fikri. Syarhul kalimati yastakhlifuhu yaj'aluhu naiban lahu. Bidil Hulaifata makanun ma'rufun qurbal madinati ala bu'di sittati amyalin minha. Ya ummatah nida'un wa ta'u wal alifu kilahuma aywadun an ya il mutakallimi wal ha'u lisaktati ay ya ummi. Nah, ini syarhul kalimat, penjelasan ya mufradat kata per kata. Yastakhlifuhu, istakhlafa yastakhlifu, ya yastakhlifuhu Marwan, berarti gimana? Marwan yaj'aluhu naiban lahu, berarti khalifah Marwan ingin meminta kepada Abu Hurairah menjadikan Abu Hurairah sebagai naiban, sebagai wakil dia. Terus Zil Huzaifah, Zil Hulaifah. Ya. Makanun ma'rufun qurbal Madinah. Nah. Ya. Apa namanya? Tempat yang ma'ruf di dekat kota Madinah, ala bu'di sittati amyalin minha, yang jaraknya sekitar 6 mil. Nah, 6 mil dari Afwan, Dzulhulaifah itu bukan tempat beranjaknya dari Arafah. Ba'da setelah matahari terbenam, bukan. Nah, Dzulhulaifah. Nama lain dari apa yang sekarang dikenal? Bi'ir Ali. Nah, ya, Bi'ir Ali. Ya, tempat ya, miqat Ahlul Madinah. Nah, ya. Tempat miqat Ahlul Madinah. Ya, kalau Ahlul Yaman di Alam-Lam. Nah. Taib. Itu sebuah tempat yang ma'ruf, yang dekat Madinah, yang jaraknya 6 mil dari kota Madinah. Baik. Kalau ya, tadi saya apa? Lupa. Kalau beranjak dari ya, wukuf di Arafah tanggal 9 setelah matahari terbenam, kemudian bermalam di situ, itu bukan Dzulhulaifah. Hah? Ya, berapa apa? Hah? Muzdalifah itu. Muzdalifah. Nah, kalau Dzulhulaifah yang dikenal orang sebagai Bi'ir Ali. Ya. Miqat Ahlul Madinah. Afwan. Terus ya ummatah nida. Ya. Itu adalah ya-nya harfu nida, ummatah munadanya. Ummatah munadanya. Ta wal alif kilahuma iwad an ya an ya'il mutakallim. Ta dan alif adalah pengganti dari ya mutakallim. Wal ha lisakta la mahalla lahu min al-i'rab. Ya. Ha-nya lisakta. Takdirnya itu kalau diasumsikan ya ummi. Nah, namun ini lebih ablagh. Lebih dalam maknanya. Ya ummatah dibandingkan ya ummi. Ya, fiqhul hadis, tafadhal. Fiqhul hadisi. Al-awwal ihtimamus sahabati bita'zimi ummahatihim wa du'a ilahunna. Asani al-hirsu ala wa du'a'u lahunna. Wa du'a'u lahunna. Asani al-hirsu ala tarbiyatil auladi fi sigori ta'udu bin nafsi bin naf'i wal birri wal khairi alal walidaini fil kibari. Asalis subutul istikhlafi fi halati ghiyabil khalifati. Barakallahu fikum. Ya, fikul hadis, kandungan hadis ini ihtimamus sahabah bita'zimi ummahatihim. Ya, bagaimana perhatian para sahabat, mereka mengagungkan ibunda mereka. Ya, dan mendoakan kebaikan untuk ibu-ibu mereka. Ya, ketika ibunya masih hidup apalagi sudah wafat. Ya, didoakan kebaikan. Baik. Yang kedua al-hifz ala tarbiyatil aulad fi sigar. Nah, ini ada, mesti ada hirs, semangat, antusias untuk mendidik anak-anak ketika mereka kecil. Ta'udu bin naf'i ya wal birri wal khairi alal walidain fil kibar. Ini akan mengakibatkan apa? Manfaat ya, memberikan manfaat, berbakti, kebaikan kepada kedua orang tua ketika anak tersebut sudah besar. Ya. Nah, itu dididik anaknya. Ya, dididik anaknya dengan baik, nanti ketika sudah besar anaknya itu akan berbakti. Ya, Nah, ini karena ada anak yang durhaka karena didikan yang salah terhadap si anak. Pertama, orang tua tersebut tidak mendidik anak di atas asas agama, tapi di atas asas dunia. Nah, maka sang anak tidak akan melihat keutamaan birru walidain. Ya, dia tidak akan melihat itu. Ya. Nah, berikutnya juga, kalau sang orang tua dulu berbakti pada orang tuanya, maka Allah akan balas, menjadikan anak dia nanti akan berbakti pada dia. Dahulu ada di masa salaf, ya, seorang anak yang membunuh bapaknya. Kemudian ketika sang anak sudah dewasa, punya anak lagi, maka anaknya pun mau bunuh dia. Anaknya bawa bapaknya ke sebuah gunung, mau disembelih bapaknya. Bapaknya gak marah, diam aja. Ditanya sama anaknya, kenapa gak marah? Dulu saya waktu segede kamu juga bunuh kakek kamu kayak begini. Nah, ya. Nah, makanya ayat "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal kejahatan walaupun sebesar dzarrah, dia akan melihatnya. Melihatnya bahkan di dunia. Ya. Melihat amal keburukannya di dunia. Ya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Kalau dia berbakti sama orang tuanya, nanti anak dia akan berbakti juga kepada dia. Ya. Baik, al-jaza min jinsil amal. Ya. Man zara'a hasada, kata orang Arab. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Nah, siapa yang menanam, dia tanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya, dia akan menuai hasilnya. Hasilnya kapan? Yaitu ketika anaknya sudah dewasa. Nah, itu perlu diperhatikan juga nih. Antum berbakti pada orang tua antum, nanti anak-anak antum akan berbakti pada antum. Nah, ini sahih ini. Ya. Orang Arab sering mengatakan kulu sakin. Ya. Si ustaz qabi masakha. Kulu sakin, setiap orang yang memberi minum, dia akan diberi minum dengan apa yang dia tawarkan. Kulu sakin si ustaz qabi masakha. Setiap orang yang memberi minum, dia akan ditawarkan dengan minuman yang pernah dia tawarkan kepada orang lain. Nah, paham sini maknanya? Nah, setiap orang yang berbakti, nah, maka dia akan dapat juga bakti anak dia nanti. Ya, ini penting ini. Abu Kilabah, salah seorang salaf, mengatakan, "Albirru la yabla." Ya, berbakti itu la yabla, tidak akan pernah usang. Ya, kita berbakti sama orang tua, ingat, amal kebajikan itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah usang. Wa dzanbu la yunsa. Sedangkan dosa, dia tidak akan pernah dilupakan. Ya. Pernah berdurhaka sama orang tua, enggak dilupakan itu. Akan ada terus. Ya, wa dayan la yamut. Nah. Sedangkan Allah yang Maha membalas, tidak akan pernah mati. Nah. I'mal bima syi'ta. I'mal ma syi'ta. Kama tadinu tudanu. Ya. Ya udah, lakukan apa yang kau suka. Ya, sebagaimana engkau berperilaku, engkau akan diperlakukan seperti itu. Nah. Mau anaknya nanti berbakti, ah, dia berbakti sama orang tuanya. Nah, ini. Ya. Baik. Al-hirs ala tarbiyatil aulad fi sigar, kata syekh, ta'udu bin nafa' wal bir wal khair ala al-walidain fil kibar. Ya. Nah, ini semangat, antusias mentarbiyah, mendidik anak ketika kecil di atas agama, itu akan bermanfaat. Ya, dengan adanya sikap berbakti, kebaikan dari sang anak untuk orang tuanya ketika sang anak fil kibar, sudah dewasa. Tapi kalau mendidik anak yang bukan di atas norma agama, ya, Namun orientasi dunia udah. Ya. Orang tuanya bahkan didoain cepat mati anaknya. Biar anaknya nauzubillah cepat-cepat dapat warisan. Cepat-cepat dapat warisan. Allah musta'an. Ada kayak gitu? Ada. Ya, orang tua masih hidup, anaknya mengharapkan orang tuanya cepat mati. Karena anaknya menganggap orang tuanya itu cuma hambatan supaya sang anak dapat harta orang tuanya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan juga orang tuanya nanti enggak dapat doa dari sang anak. Karena anaknya ketika orang tuanya mati ya nangis paling gitu aja. Ya. Undang orang tahlilan 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari. Habis itu anaknya enggak doain orang tuanya. Ya. Enggak doain. Kenapa? Karena dia dulu juga gitu. Ya. Ketika si kakek sang anak atau bapaknya dia meninggal, dia enggak pernah doain bapaknya, ibunya. Udah gitu aja. Berlalu. Enggak pernah doain tiap hari, enggak pernah doain Allahumma firli waliwalidayya. Nah, enggak pernah didoain. Akhirnya ketika dia mati, anaknya juga enggak pernah doain dia. Na'udzubillah. Ya. Terus gimana kalau udah ada orang yang terlanjur dulu kurang berbakti sama ibu bapaknya? Nah, pas dia udah dewasa, dia punya anak, ya udah dia bertobat sama Allah. Dia didik anaknya di atas norma-norma agama. Nah, semoga Allah ampuni dosa yang dulu, durhaka atau kurang berbakti, ya, dan menjadikan anaknya berbakti sama dia. Baik, yang ketiga, subutul istikhlafi fi halati ghiabil khalifah. Nah, ini bolehnya istikhlaf, apa namanya, pemberian wewenang fi halati ghiabil khalifah, ketika khalifah enggak ada, pemberian wewenang kepada yang lain. Ya, diberi wewenang. Artinya nanti ketika Marwan berada di Dzulhulaifah untuk ya, melaksanakan haji atau umrah, ya, maka Abu Hurairah yang ditunjuk untuk membuat kebijakan-kebijakan. Tabarakallah fik. Nah, berikutnya Fikri, fadhal. Qala wa haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Sufyanu an ato abni asaibi an abihi an Abdillah ibni Amrin qala jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyihu alal hijrati wa taraka abawaihi yabkiyani faqala irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Baik. Ya, terus baca syarhul kalimat. Syarhul kalimati al-hijratu al-khuruju min ardin ila ukhra li'ibadatillahi ta'ala wahdahu fa'adhikhuma minal idhaki ay bidawami suhbatika ma'ahuma abkaitahuma bifiraqika iyahuma. Baik. Imam Al-Bukhari menyatakan haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim telah menceritakan pada kami, qala dia mengatakan haddatsana Sufyan. Sufyan telah menceritakan pada kami an Atha ibn Sa'ib, dari Atha bin Sa'ib an abihi, dari bapaknya As-Sa'ib an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Ada nama para sahabat Abdullah, Abdullah kalau sahabat sigar, ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Al-Amr bin Al-As, itu disebut dengan Al-Abadillah. Al-Abadillah. Ya. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud enggak masuk di situ. Abadillah jamak dari Abdullah. Yaitu Abadillah, yaitu nama sahabat Abdullah yang merupakan sahabat shighar. Kenapa Abdullah bin Mas'ud enggak masuk? Karena Abdullah bin Mas'ud tergolong sahabat kibar, ya, sahabat senior. Adapun Al-Abadillah sahabat junior. Kayak Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas, anak Al-Abbas. masih kecil ketika mereka di masa Rasulullah, mereka masih kecil. Abdullah bin Amr bin Al-As, anak ya, Amr bin Al-As. Nah, hadis ini dari Abdullah bin Al-Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala ja'a rajulun ila Nabi. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'alal hijrah. Ya, dan berbaiat kepada Nabi untuk hijrah. Wa taraka abawayh yabkiyan. Namun ternyata orang tersebut meninggalkan kedua orang tuanya, yang kedua orang tuanya menangis. Faqala irji' ilayhima. Adhikhuma adhikhuma kama abkaitahuma. Ya, kata Nabi, balik lagi kamu sana kepada kedua orang kamu. Wa adhikhuma. Adhik, lihat ya, adhik fil amr adhaka yudhik wa adhik. Ya. Dan buatlah tertawa kedua mereka berdua. Kama abkaitahuma. Sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ya, penjelasan kata secara kalimat al-hijrah al-khuruj min ardin ila ukhra. Ya, yaitu keluar dari satu negeri ke tempat yang lain, ibadatillahi wahda, untuk berbaiat kepada Allah. Ya. Fa adhik huma, berbuatlah dia tertawa dari kata, dari masdar idhaq, al-idhaq, adhaka yudhiku idhakan. Ya, fil amarnya adalah adhik. Buatlah mereka berdua tertawa. Maknanya apa? Bidawami sohbatika ma'ahuma. Yaitu dengan engkau terus menemani keduanya. Ya, kedua orang tuamu. Ya. Kama abakaitahuma, sebagaimana engkau membuatnya menangis. Dengan apa? Bifirakika iyahuma. Dengan engkau berpisah kepada keduanya. Ya. Nah, bagaimana maksud hadis ini? Ah, dijelaskan oleh Syekh di fiqhul hadis ini. Ayo Bikri, jelasin. Fiqhul hadisi al-awwal, idza lam yakun al-jihadu fardhu ainin fala yajuzu al-khuruju biduni istithna. Fala yajuzu al-khuruju. Fala yajuzu al-khuruju biduni istithani min al-abawaini. Asani adamu mubayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilun ala anna hadzal rajula kana mutatawian. Asalis muro'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam muro'atun Nabi nam lil walidaini wa ta'kidu irdaihima. Ar-rabi fadlu birril walidaini wa ta'zimu haqqihima wa kasratu sawabi ala birlihima. Baik. Nah, kandungan hadis ini yang pertama, al-awwal, idza lam yakun al-jihadu fardhu 'ainin fala yajuzu al-khuruju biduni isti'dzani min al-abawain. Nah, apabila jihad itu bukan fardhu 'ain. Ya, namun jihad yang bukan fardhu 'ain, maka tidak boleh khuruj, keluar rumah untuk berjihad tanpa izin, tanpa al-isti'dzan, meminta izin min al-abawain, dari kedua orang tua. Nah, jihad yang fardhu ain itu namanya jihad, ya, jihad itu ada dua kalau di buku-buku fikih. Ya, yang pertama jihad talab atau dikenal juga dengan jihad hujum. Nah, yang kedua jihad difa. Nah, jihad talab atau jihad hujum itu jihad menyerang, menyerang, mau menyerang musuh, ya. Nah, ini disyariatkan bagi yang mau ikut jihad, nah, izin kedua orang tua, izin kedua orang tua, nah, izin apa namanya, kemudian jihadnya bersama ulil amri, ya, jihadnya bersama ulil amri, atau ulil amri mengizinkan. Nah, adapun jihad yang berikutnya, yang tadi satu lagi jihad apa namanya? Difa. Ya, kalau tadi jihad talab ketika hendak menyerang. Kalau jihad difa, jihad bertahan karena sudah diserang. Maka tidak ada persyaratan yang tadi disyariatkan, yang dipersyaratkan pada jihad talab. Berarti izin kedua orang tua enggak ada lagi. Karena sudah diserang. Ya, enggak perlu izin kedua orang tua untuk berjihad. Ya, enggak perlu lagi ya izin ulil amri karena sudah diserang. Ya, sudah diserang. Bisa dipahami sini? Nah, berarti ini kemungkinan dia mau hijrah, mau jihad, ini jihad yang mana ini? Talab apa difa? Hah? Talab, ahsan tuh. Nah, yang kedua, ada memubayatin Nabi, Nabi SAW tidak menerima bayat orang tersebut untuk hijrah, untuk jihad. Dalilun, ini merupakan dalil, bukti ala anna hadar rajula kana mutatawwian, bahwa orang ini mau berhijrahnya atau jihadnya, jihad sunnah, jihad tatawwu. Ya, dia mau melakukan amalan sunnah mutatawwian. Asalis yang ketiga yang kita bisa ambil faedah, mura'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil walidaini wa ta'kidu irdaihima. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kedua orang tua dan penegasan untuk meminta ridho kepada kedua orang tuanya. Karena ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Ya. Dan kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan kedua orang tua. Nah, terus berikutnya yang keempat, rabi' fadlu birrir walidain wa ta'dhimu haqqihima wa kasratu thawabi ala birrihima. Keutamaan berbakti pada kedua orang tua, agungnya hak kedua orang tua, ya, banyaknya pahala ketika berbakti kepada kedua orang tua. Ya, hadis terakhir di bab ini, Fadhal Fikri. Qala wa haddatsana Abdurrahman ibnu Syaibata qala akhbarani ibnu Abil Hudaiki qala haddatsani Musa an Abi Hazimin anna Aba Murrata maula ummihani ibnati Abi Thalibin badal itu ya anna Aba Murrah anna Aba Murrah maula ummihani, berarti dia badal dari ummihani ibnati Abi Thalibin akhbarahu annahu raqiba ma'a Abi Hurairata ila ardihi bil aqiqi fa idza dakhala ardahu sahabi a'la sawti alayki assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata taqulu wa alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh yaqulu rahimakillahu kama rabbaitini saghiran fataqulu ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan waradiya anka kama barortani kabiran. Qala Musa kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amrin. Terus baca apa? Syarhul kalimat. Syarhul kalimati Abu Hurairah huwa laqabun huwa laqabu sahabi al-jalilu Abdullah ibn Amrin. Al-aqiqu al-muradu bihi aqiqul madinati alladhi qila fihi innahu wadin mubarakin. Mubarakun wadin. Innahu wadin mubarakun. Mubarakun. Baik. Nah, hadis terakhir di bab ini sebelum nanti bab berikutnya, bab yang ngeri ini, bab uququl walidain, bab berikutnya. Bab durhaka pada orang tua. Qala haddatsana, kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Syaibah Syaibata. Qala akhbarani ibn Abi Al-Fudaik. Al-Fudaik telah menceritakan, mengabarkan padaku. Qala, dia mengatakan haddatsani Musa. Musa telah menceritakan padaku an Abi Hazim. Dari Abu Hazim anna Aba Murrah, bahwa Abu Murrah maula, ya, bekas budak Ummihani ibnati Abi Thalibin. Ummihani sepupu Rasulullah, sepupu perempuan, yaitu anak perempuan Abu Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Akhbarahu, bahwasanya Abu Murrah mengabarkan kepadanya, kepada Abu Hasib, annahu raqiba ma'a Abi Hurairah, bahwa Abu Murrah itu pernah, ya, raqiba ma'a Abi Hurairah ila ardih al-aqiq, pernah mengendari suatu kendaraan bersama Abu Hurairah, ya, ila ardih, menuju tempat asalnya, itu daerah dia, di Aqiq, di sebuah lembah, ya, lembah yang ada di Madinah, ya, Faqala, mana? Fa idza dakhala ardahu, apabila ia memasuki lembah, apa daerah dia? Ya. Daerah dia yaitu daerahnya Abu Hurairah, tempatnya Abu Hurairah. Ya, udah dekat kampungnya. Sahabi a'la sautih. Abu Hurairah berteriak bi a'la sautih, dengan suaranya yang paling keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah. Nah, ini sama kayak tadi hadis yang ketika Abu Hurairah diminta untuk menggantikan Marwan. Ini berarti memang udah kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata Abu Hurairah, rahimakillah kama rabbaitani saghira. Ini udah kebiasaan Abu Hurairah tadi. Hadis sebelumnya juga Abu Hurairah begini ya. Ya, semoga Allah merahmati engkau wahai ibu sebagaimana engkau mengasuhku ketika aku kecil. Fatakul, ibunya menjawab, ya bunai wa anta fajazakallah khairan. Ya, dan engkau semoga Allah membalas semua kebaikan wahai anakku. Ya, waradiyanka, semoga Allah meridhoimu. Kama barartani kabira, sebagaimana engkau berbakti kepadaku ketika engkau sudah gede, sudah dewasa. Ini subhanallah. Ya. Qala Musa, kata Musa, kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amr. Nah, nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr. Memang para ulama itu ada yang berbeda pendapat ya tentang nama Abu Hurairah. Nah, ini yang dikuatkan di sini Musa, nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr. Ada yang mengatakan nama Abu Hurairah ya Abu Hurairah. Ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Nah, ada yang menyatakan ini kata perawi namanya adalah Abdullah bin Amr. Ya. Abdullah bin Amr. Nah, penjelasan kata Abu Hurairah laqab. Laqab sahabil jadil. Laqab julukan sahabat yang mulia ini namanya Abdullah bin Amr. Pernah Nabi memanggil Abu Hurairah bukan dengan Abu Hurairah tapi Abi Hir. Abi Hirra. Ketika Abu Hurairah sedang junub, ya, ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diucapkan salam oleh Nabi, assalamualaikum, Abu Hurairah, waalaikumsalam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyodorkan tangannya, ya. Abu Hurairah nggak mau, kata Nabi, kenapa? Saya sedang junub. Nah, kata Nabi, subhanallah ya Abahir, nah, Abahir, nah, subhanallah Abahir, Abu Hurairah, mukmin itu nggak najis, ayo salaman, lagi junub boleh salaman. Jadi Bima kalau termalam mimpi basah, ya. Si Ahmad mau salaman, Bima salaman, ya salaman aja, ya. Lagi junub. Ya. Kalau mau dilantum-lantum orang kan junubnya ya mimpi basah, apalagi ya enggak, istri belum punya, ya kan? Si lama kan nikahnya kan berapa? Nah itu udah tahu kan? Ya. Apa nak ya, itu berarti apa kalau junub mukmin itu enggak najis boleh dia salaman. Larangan junub ya jelas enggak boleh sholat, megang mushaf ya, enggak boleh tawaf dan seterusnya, tapi kalau salaman sekedar salaman boleh gitu. Habis junub apa mimpi basah lari pagi boleh enggak? Boleh enggak Nabil lari sore gitu kayak Nabil gitu. Boleh. Iya, nah. Mana lagi tadi? Bil aqiq di situ aqiq al murad bihi al aqiqul Madinah. Yang dimaksud di sini adalah aqiqul Madinah, lembah Madinah. Alladzi qila fihi, yang dikatakan di situ al aqiq. Innahu wadin mubarakun. Ya. Dia adalah lembah yang diberkahi. Ya. Terus fikul hadis, kandungan hadisnya. Fikhul hadisi al-awalu al-ihtimamu bitahiyyatil ummi wa du'ai laha bil khairi bi thayyibin nafsi wal insirahi sadri. Asani subutu raddi salami wa du'ai wa du'ail hasani lil badi bi salami. Asalis aqsal abani amani amani Aqsal Amani. Huruf mim kan? Iya. Amani. Nah, kalau di saya juga enggak jelas. Ama, namun ini Amani ini. Terus Aqsal Amani al-Ummu. Al-Ummi. Aqsal Amanil Ummi an yajziyallahu waladahu khairan wa yardha anhu. Kandungan hadis ini al-ihtimam, perhatian bitahiyatil um. Untuk mengucapkan salam, penghormatan kepada ibu. Wa du'aulaha. Du'aulaha, mendoakan kebaikan untuk ibu, bil khair. Ya, dengan kebaikan. Wa thayyibin nafs. Ya. Wa insyirahis sadr, dengan jiwa yang lapang. Ya, dengan lapang dada, dengan ya kebaikan hati, kita doakan untuk ibu. Yang kedua, kata Syekh, subutu raddis salam. Nah, ini ditetapkannya menjawab salam. Ya. Wa du'aul hasan, dan mendoakan kebaikan, lil badii bisalam, bagi untuk orang yang memulai salam. Kalau yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita jawab full juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 pahala. Ya. Kalau yang mengucapkan salam, assalamualaikum, minimal kita balas waalaikumsalam. Nah, ahsannya lebih lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan boleh mendoakan kebaikan. Itu. Barakallahu fiik gitu. Ahsanallahu ilaik. Hayakallah. Ya. Baik. Boleh mendoakan kebaikan. Ya. Boleh saya ketemu Bima, zawajakallah. Ya. Ba'dal isrin. Ba'da isrin sanatan misalnya. Setelah 20 tahun lagi. Ya. Fokus belajar dulu. Bima kan mau ke Imam Ahmad katanya. Menikah di usia 40 tahun. Ya. Bima ya. Kuat kayak gitu Bima. Mana lagi tadi? Asalis yang ketiga, aqsa amanil aqsa. Ujung apa maksudnya? Puncak. Maksimal amani, ya. Harapan ibu itu apa sih? Untuk si anak puncak harapannya ayajziyallahu waladah khairan, yaitu Allah membalas kebaikan untuk anaknya. Wa yardha anhu, dan Allah meridhoi anaknya. Itu puncak angan-angan ibu, harapan ibu untuk anak. Anaknya diridhoi oleh Allah. Makanya ibu yang baik itu akan mendidik anak itu, ya, pertama kalinya itu mengenalkan anak kepada Allah. Kalau bicara, anaknya baru bisa bicara, para salaf dulu, ya, istri-istri para salaf dulu mengajarkan anaknya itu bukan ya yang kayak kita sekarang. Itu diajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Diajarkan la ilaha illallah. Bukan diajarin nyanyi balonku, nina bobo, nyamuk-nyamuk, apalah. Ya, diajarin. Ya. Para salaf dulu ketika anaknya sudah mulai bisa bicara, yang diajarkan adalah la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Ya, bahkan para salaf mengajarkan kepada anak-anaknya, ya. Aynallah, di mana Allah? Begitu. Diajarkan kepada anak-anaknya. Di mana Allah? Oleh para salaf. Ya. Kalau sekarang gimana anak-anak zaman sekarang? Waduh, ya. Allah musta'an, kemunduran. Ya, makanya tepatlah dikatakan al-um madrasatul ula. Ibu adalah sekolah perdana buat anak. Tempat sekolah perdana buat anak. Makanya kalau mau anak baik, cari ibu anak-anak yang baik. Nah, ya, Riyadi ya. Antum mau punya anak baik, cari ibu anak-anak yang baik. Maksudnya gimana? Cari janda yang punya anak banyak gitu? Bukan, maksudnya cari calon ibu yang baik. Gitu. Maka salah kata para ulama, ya, salah satu tips untuk mencetak generasi yang soleh, cari pasangan yang solehah. Gitu. Cari pasangan yang solehah. Chandra, kenapa kok diem gitu, baper banget? Santai aja gitu. Oh, langsung tercengang gitu, kayaknya, buat aneh nih. Biasa aja, biasa. Herlin mana Herlin? Oh, ini dia ya? Masya Allah. Kebal halut Herlin. Alhamdulillah ya. Ya cukup ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di bab ke-8. Babu uququl walidain. Nah, ini bab ngeri ini. Bab durhaka kepada kedua orang tua. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.